بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab fi adabil qiraah, bab tentang adab-adab qiraah di dalam membaca Al-Qur'an. Masuk pada pasal yang ke-29. Kita ulangi sedikit beberapa paragraf yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun, pasal. Idza kana yaqra'u mashiyan, apabila seseorang membaca Al-Qur'an sambil berjalan. Famarra 'ala qaumin, kemudian dia melewati suatu kaum. Yustahabbu an yaqta'al qira'ata, maka disunnahkan bagi dia untuk berhenti membaca. Wa yusallimu 'alaihim, kemudian mengucapkan salam kepada kaum atau orang-orang yang dia temui. Tsumma yarji'a ilal qira'ah, kemudian dia kembali membaca Al-Quran setelah mengucapkan salam kepada mereka. Walau a'ada ta'awudha kana hasanan, dan jika dia mengulangi ta'awudnya, ya, setelah salam kemudian dia mengulangi ta'awudnya ketika hendak membaca Al-Quran lagi atau melanjutkan bacaan Al-Qurannya, kana hasanan, maka ini baik. Nah, baik. Ini menunjukkan disunnahkannya ifsya'us salam, disunnahkannya menyebarkan salam, sampai-sampai walaupun seseorang sedang membaca Al-Quran sambil berjalan, kemudian dia melewati suatu kaum atau bertemu dengan orang, dengan kaum muslimin, maka dia berhenti membacanya, kemudian dia mengucapkan salam. Hal ini berdasarkan hadis tentang disunnahkannya ifsya'us salam, menyebarkan salam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Afshis salama bainakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta, saling menyayangi. Maukah aku beritahu kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian terhadap sesuatu yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini dalil disunnahkannya menyebarkan salam. Demikian pula salam adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, ya, tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya apa? Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, bertemu seorang muslim, maka hendaklah engkau mengucapkan salam padanya. Ya. Maka disunnahkan walaupun dia sedang membaca Al-Qur'an, ya. Disunnahkan bagi dia untuk berhenti membaca Al-Quran kemudian mengucapkan salam, ya, ketika bertemu dengan orang lain. Kemudian setelah dia mengucapkan salam, dia melanjutkan bacaan Al-Qurannya, ya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, jika dia membaca ta'awud lagi, ya, maka itu baik, ya. Dan sebagian para ulama berpendapat kalau seperti ini, ya, dia hanya terputus dengan mengucapkan salam kepada orang lain misalkan, ya, dan tidak berniat untuk berhenti membaca Al-Quran. Nah, maka tidak perlu baginya untuk mengulangi ta'awud. Artinya boleh langsung melanjutkan bacaannya, ya, tidak perlu ta'awud lagi, ya. Karena dia berhentinya karena uzur, yaitu hendak mengucapkan salam kepada orang lain, tidak berniat untuk berhenti, nah, dari membaca Al-Qur'annya, dan dia berniat untuk melanjutkan bacaannya, ya, setelah dia mengucapkan salam. Baik. Akan tetapi jika jarak antara salam, ya, atau antara berhenti dari membaca Al-Qur'an dengan melanjutkan bacaan Al-Quran lagi, ya, jaraknya agak panjang, ya, maka hendaknya dia membaca ta'awud lagi kalau jaraknya agak panjang. Tapi kalau hanya sebentar, hanya sekedar mengucapkan salam kemudian dia melanjutkan bacaan Al-Qurannya, maka cukup ta'awud yang pertama. Dan jika dia ta'awud lagi, maka hasanan, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka ini baik. Nah, kemudian walau kana yaqra'u jalisan, apabila dia membaca Al-Qur'an sambil duduk. Dia sekarang yang duduk. Nah, kalau tadi dia yang melewati orang. Apabila dia membaca Al-Qur'an sambil duduk, famarra 'alaihi ghairu. Kemudian ada orang lain yang melewati dia. Yang kemudian, naam, apa yang harus dilakukan oleh orang yang lewat, sedangkan orang yang sedang duduk dia sedang membaca Al-Quran? Faqad qala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi, maka telah berkata al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, al-aula tarkus salam alal qari, yang lebih utama adalah tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Listighalihi bitilawah, karena orang yang sedang membaca Al-Quran sedang sibuk dengan tilawahnya, sedang fokus, sedang konsentrasi, sedang mentadaburi ayat misalkan. Demikian dikatakan oleh Abul Hasan Al-Wahidi. Qala namun di sana ada riwayat yang menunjukkan bolehnya mengucapkan salam. Ya. Kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya. Yaitu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kunna julusan fil masjid naqra'ul Qur'an. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama alaina. Faradadna alaihi salam. Ila akhiril hadis. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dahulu kami pernah duduk di masjid membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid dan beliau mengucapkan salam kepada kami. Perhatikan, para sahabat sedang baca Al-Qur'an duduk di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, mengucapkan salam kepada para sahabat yang sedang membaca Al-Qur'an. Maka kami pun menjawab salam beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, dan juga ini sekaligus bantahan terhadap pendapat yang melarang secara mutlak dari mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, alhasil boleh ya, mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Artinya tidak dilarang. Sehingga Al-Imam Al-Wahidi di sini mengatakan al-aula ya, yang lebih utama tidak mengucapkan salam, karena orang yang sedang membaca Al-Quran sedang sibuk dengan bacaannya. Artinya beliau tidak melarang. Nah, qala, kemudian berkata, beliau melanjutkan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala, beliau berkata, yaitu Al-Imam Al-Wahidi rahimahullahu taala. Fa in sallama alaihi insan. Dan jika orang yang lewat tadi salam kepadanya, salam kepada orang yang sedang duduk dan membaca Al-Qur'an, kafahur raddu bil isyarah. Maka cukup bagi dia, bagi yang membaca Al-Qur'an, membalas salamnya atau menjawab salamnya dengan isyarat. Nah, wallahu alam apakah isyarat dengan tangan ataukah dengan anggukan kepala atau apa, wallahu alam. Qala, kemudian beliau berkata, namun nanti pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawi ya. Nah, jadi Imam Nawawi sedang membawakan kalamnya Abdul Hasan Al-Wahidi. Qala, kemudian Al-Imamul Wahidi berkata lagi, fa in arada radda bil lafad raddahu. Apabila dia ingin menjawab salamnya dengan lafad, maka boleh bagi dia untuk menjawab dengan lafad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak dengan isyarat. Thumma sta'naf al-isti'adzah. Kemudian setelah menjawab dengan lafaz, dia mengulangi isti'adzahnya atau at-ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca Al-Qur'an lagi. Wa 'awadat tilawah, dan dia mengulangi tilawahnya setelah menjawab salam. Ini pendapat Al-Imam Al-Wahidi rahimahullahu taala. Jika ada orang lewat kemudian salam kepadanya, cukup baginya menjawab dengan isyarat. Dan jika dia ingin menjawab dengan lafaz, maka boleh menjawab dengan lafaz, tetapi setelah itu dia beristi'adzah lagi, berta'awud lagi, dan melanjutkan bacaannya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mengkritik pendapat Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, wa hadza alladzi qalahu dha'if. Dan ini yang dibawakan atau diucapkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, cukup menjawab dengan isyarat. Qalahu, wa hadzal ladzi qalahu dhaif. Ini pendapat yang lemah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa dhahir wujubur radd bil lafz. Karena yang zahir, yang nampak, yang benar adalah wajib menjawab salam dengan lafaz, bukan dengan isyarat, tetapi dengan lafaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini demikian karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah, jawablah ya dengan yang lebih baik. Nah, jawablah dengan jawaban yang lebih baik ya. Aw rudduha, atau menjawab dengan salam yang sama. Ini menunjukkan wajibnya apa? Menjawab dengan lafad. Nah, wajibnya menjawab dengan lafad. Demikian juga karena ini adalah perbuatan para sahabat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Sebagaimana dalam hadis tadi. Bagaimana hadis tadi? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i alaihi marahmatullah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Beliau salam kepada para sahabatnya, kemudian para sahabatnya menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan para sahabat berhenti membaca kemudian menjawab salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sehingga yang zahir adalah ketika ada orang salam, maka dia berhenti dari membaca dan menjawab salam orang yang salam kepadanya. Ada huwa sahih, ini pendapat yang sahih dalam masalah ini. Artinya tidak cukup dengan apa? Isyarat ketika dia membaca Al-Qur'an. Kecuali apa? Kecuali kalau membaca Al-Qur'annya, atau kecuali kalau dia sedang sholat. Kalau sedang sholat kemudian ada orang salam ke dia, maka dia menjawabnya dengan isyarat. Nah, adapun kalau dia sedang tidak sholat ya, hanya membaca Al-Qur'an ya, maka hendaklah dia berhenti dari membacanya kemudian menjawab salam. Nah, karena wajib menjawab salam berdasarkan ayat tadi. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Adapun menjawab salam dengan isyarat, ini untuk orang yang sedang sholat. Nah, khusus orang yang sedang sholat. Baik. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Adh-dhahir wujubur radd bil lafz." Maka yang nampak benar adalah wajib menjawabnya dengan lafaz, tidak dengan isyarat. Walaupun dia sedang membaca Al-Qur'an. Faqad qala ashabuna. Kemudian beliau membawakan alasannya. Dalilnya sudah kita bacakan tadi, ya. Namun ini alasan beliau, ya. Disebutkan di sini, faqad qala ashabuna, telah berkata para sahabat-sahabat kami dari kalangan mazhab Syafi'iyah, ya. Idza sallama ad-dakhilu yaumal jum'ati fi halil khutbah. Jadi mengkiaskan kepada khutbah Jumat. Apabila ada seorang yang masuk ke masjid dan mengucapkan salam di hari Jumat, fi halil khutbah, ketika khutbah berlangsung, wakulna, dan kita berpendapat, al-insotu sunnah, insot itu sunnah, ya. Nah, karena sebagian Syafi'iyah berpendapat al-insot sunnah, maka wajib raddus salami ala asahil wajhain. Maka wajib untuk menjawab salam ala asahil wajhain. Wajib menjawab salam menurut atau dari dua pendapat yang paling sahih. Wajib menjawab salam menurut pendapat dua pendapat yang paling sahih. Fa idza qalu hadza fi halil khutbah. Kemudian beliau melanjutkan, apabila mereka berpendapat dengan pendapat ini ketika kondisinya sedang khutbah. Ketika sedang khutbah ada orang masuk salam, maka wajib menjawabnya. Kalau sedang khutbah saja, ma'al ikhtilaf fi wujubil insot wa tahrimil kalam, padahal dalam naam kondisi khutbah ada perselisihan wajibnya insot mendengar diam dan haramnya naam berbicara. Ini saja naam wajib menjawab salam, padahal dalam mendengar khutbah naam wajib insot dan juga haram untuk berbicara. Atau ada perselisihan padanya tentang wajib insot atau haram berbicara. Dalam kondisi ini saja wajib menjawab salam, kata beliau. Fa fi halil qira'ah, maka ketika kondisinya hanya membaca Al-Quran, bukan dalam posisi mendengarkan khutbah, Allati la yahrum al-kalamu fiha, yang tidak diharamkan berbicara ya, ketika seseorang membaca Al-Quran, artinya bisa dia berhenti ya, bil ijma', ya, sesuai dengan ijma', tidak haram berbicara ketika membaca Al-Quran ya, berdasarkan ijma', artinya dia bisa berhenti dulu kemudian nanti melanjutkan lagi. Aula, maka ini lebih aula. Ketika mendengarkan khutbah saja, kata beliau, wajib menjawab salam menurut dua pendapat yang paling sahih. Apalagi kalau kondisinya sedang membaca Al-Quran yang tidak diharamkan padanya al-kalam berbicara. Ma'anna raddas salam wajibun fil jumlah. Tambah lagi, menjawab salam itu hukumnya wajib secara umum. Wallahu a'lam. Ini alasan beliau rahimahullahu taala tentang wajibnya menjawab dengan lafaz tadi ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Baik. Beliau tadi menyebutkan bahwasanya ketika khutbah pun wajib menjawab salam. Namun yang sahih ya, khilaf ya, ini khilaf di antara para ulama, sebagian madhab Syafi'iyah berpendapat insot itu sunnah. Ya, namun yang sahih al-insot ketika khutbah apa? Wajib, ini yang sahih. Sehingga pendapat yang sahih ya, ketika ada orang masuk ke masjid dan sedang khutbah ya, maka pendapat yang sahih itu tidak menjawab salam. Tidak menjawab salamnya orang yang naam salam ketika khutbah. Yang demikian karena riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, juga datang dalam Sahih Muslim ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang masyhur ya, yang sering kita dengar tentang masalah mendengarkan khutbah ya. Beliau bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghawta." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu ansit, diam kamu ya, diam, jangan ribut atau yang semisalnya, sedangkan imam sedang khutbah, faqad laghawta, maka engkau telah berbuat lagu ya, lagu ya. Engkau telah berbuat lagu ya, yaitu engkau tidak akan mendapatkan pahala sholat Jumat. Dan ketika seseorang menegur temannya yang sedang misalkan bermain atau berbicara, ya, ya, berarti dia ini niatnya apa? Niatnya amar ma'ruf, ya. Nah, niatnya amar ma'ruf, dan amar ma'ruf nahi mungkar apa hukumnya? Wajib, ya, sesuai kemampuan. Amar ma'ruf nahi mungkar saja, ya, ketika kondisinya sedang khutbah Jumat, nah, seperti mengucapkan ini, diam kamu, jangan ribut. Ini saja dikategorikan sebagai lagu, ya, dikategorikan sebagai lagu. Ya. Maka demikian pula, ya, nah, tidak diperkenankan untuk menjawab salam, ya, ketika kondisinya sedang khutbah Jumat. Ini pendapat yang sahih, nah, tentang menjawab salam ketika khutbah. Sehingga dalil yang menunjukkan wajibnya menjawab salam bagi orang yang sedang membaca Al-Quran, ya, adalah ayat tadi, ya, tidak dengan dalil mengkiaskan kepada tadi khutbah Jumatnya, tetapi dengan ayat wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam penghormatan, maka balas dengan yang lebih baik atau balas dengan salam yang sama. Ini umum, ya, baik ketika membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Juga dalilnya hadis tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid dan para sahabat sedang membaca Al-Quran. Beliau salam dan para sahabat berhenti dari membaca Al-Quran dan menjawab salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang wajib adalah menjawab dengan lafaz, tidak cukup dengan isyarat. Kecuali orang yang sedang sholat, maka menjawab salamnya cukup dengan isyarat. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut. Wa amma idza atasa fi halil qiraah. Adapun apabila seseorang bersin ketika membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran dia bersin, fa innahu yustahabbu an yakula alhamdulillah, maka disunnahkan baginya untuk mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, segala puji hanya bagi Allah. Wa kadza law kana fi shalah. Demikian pula apabila dia sedang salat. Dan ini pendapatnya enam jumhur mayoritas para ulama. Termasuk padanya Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya. Mereka berpendapat, nah, kalau sedang sholat pun, kemudian dia bersin, maka dia memuji Allah, alhamdulillah. Hanya saja mereka mengatakan, hamdalahnya sir, atau pelan, ya, tidak dikeraskan tapi pelan, ya, karena keadaannya sedang sholat. sebagian dari mereka ya, tidak semuanya. Sebagian dari pendapat yang berpendapat disunnahkannya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, ketika sholat, ya, sebagian berpendapat membacanya dengan sir. Sebagian membolehkan dengan jahr. Kemudian sebagian para ulama berpendapat kalau sedang sholat kemudian bersin, ya, maka tidak perlu mengucapkan alhamdulillah. Mereka beralasan bahwasanya dalil-dalil tentang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin di saat sholat, ya, dalil-dalilnya lemah. Ada beberapa riwayat, ya, namun mereka melemahkan riwayat-riwayat tersebut. Seperti Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin di dalam sholat. Al-muhim khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama. Kalau jumhur tadi, boleh mengucapkan alhamdulillah ketika sholat, ketika bersin. Kemudian, walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi sholah. Apabila ada orang lain yang bersin, sedangkan dia sedang membaca Al-Quran di luar sholat. Waqala, dan orang yang bersin ini dia mengucapkan alhamdulillah. Yustahabbu lil qari an yushammitah, maka disunnahkan bagi seorang qari yang membaca Al-Quran tadi untuk mentashmit orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Artinya dia berhenti dari membaca Al-Qur'annya kemudian mentasmid dengan mengucapkan fayakul yarhamukallah. Jadi kalau dia sedang baca Al-Qur'an kemudian ada orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka dia berhenti dari membaca Al-Qur'an dan mentasmidnya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan demikian karena keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza atasa ahadukum fahamidallah wa syamithu, apabila salah seorang dari kalian bersin dan dia memuji Allah, ya, maka tasmidlah dia. Maka ini perintah untuk mentasmid orang yang sedang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka kita ucapkan yarhamukallah. Keumuman hadis ini, baik ketika membaca Al-Quran atau di luar membaca Al-Quran. Yang demikian karena sebagian para ulama berpendapat mentasmid orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah itu hukumnya wajib. Ya. Sebagian berpendapat wajib kifayah. Sebagian para ulama berpendapat wajib ain bagi yang mendengar. Sebagian yang lain berpendapat wajib kifayah. Kalau sudah ada yang mentasmid, berarti gugur kewajiban dari yang lainnya. Sebagian para ulama yang lain berpendapat sunnah, seperti yang dikatakan Imam Nawawi di sini. Yustahabbu, disunnahkan untuk mentasmid. Wadzahir adalah hukmul wujub. yang zahir adalah hukum wujub, hukum wajib. Wajibnya mentasmid orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ya demikian karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyamithu, tasmidlah dia. Ya. Jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Dalam lafaz yang lain, wal yakullahu akhuhu yarhamukallah. Hendaklah saudaranya yang mendengar temannya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, hendaklah dia membaca atau mengucapkan yarhamukallah. Hendaklah temannya mengucapkan yarhamukallah. Wal yakul, dan ucapkanlah. Ini perintah. Dan hukum perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Kemudian masih ada dua masalah lagi. Walau sami al muadzin, apabila seorang yang baca Al-Quran dia mendengarkan seorang yang sedang azan, lagi membaca Al-Quran azan. Qata al qiraah, maka dia berhenti dari membaca. Wa ajabahu bi mutaba'atihi fi alfadil azan wal iqamah. Kemudian dia menjawab, ya, dengan mengikuti lafaz-lafaz azan, ya, dari muadzin, ya, dan juga lafaz iqamah, menjawab azan. Dia berhenti dari membaca Al-Quran, kemudian menjawab azan. Nah, demikian pula ketika iqamah. Ya. Nah, menjawab iqamah. Suma ya'udu ila qiraatihi. Kemudian setelah itu, setelah menjawab azan, dia mengulangi bacaannya. Dia bertawud lagi atau beristi'adzah lagi, kemudian melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Wa hadza muttafaqun alaihi inda ashabina, dan ini disepakati, na'am, oleh para ashab kami, oleh para sahabat-sahabat kami dari kalangan madhab Syafi'iyah. Maka orang yang sedang membaca Al-Qur'an, na'am, kemudian yang mendengar muadzin, maka dia berhenti dari membaca Al-Qur'annya, kemudian menjawab azan. Ya. Menjawab azan sampai selesai, kemudian dia membaca doa setelah mendengar azan. Kemudian baru dia mengulangi isti'adzah dan melanjutkan bacaan Al-Qur'an. Masalah yang terakhir, wa amma idza tuliba minhu hajatun fi halil qiraah. Adapun apabila dia diminta untuk suatu keperluan, ya, sedangkan dia sedang membaca Al-Qur'an. Ada orang yang perlu, ima dia bertanya, ya. Nah, temannya ini bertanya atau yang lainnya, ya. Dia dimintai bantuannya sedangkan dia sedang membaca Al-Qur'an. Wa amkanahu jawabus sa'il bil isyaratil mufhimah. Dan orang yang sedang membaca Al-Qur'an ini memungkinkan bagi dia untuk menjawab pertanyaan temannya bil isyarah, dengan isyarat yang difahami. Ya. Ini memungkinkan baginya untuk menjawab pertanyaan dengan isyarat yang difahami. Wa alima annahu la yankasiru qalbuh. Dan dia yang membaca Al-Qur'an ini tahu bahwasanya orang yang tadi yang bertanya kemudian dijawab dengan isyarat, ya, ini tidak akan kecewa. Ya, tidak akan kecewa. Wa la yahsul lahu syai'un minal adza, dan dia tidak akan mendapatkan, na'am, sedikit gangguan atau suatu gangguan pun. Lil unsi alladzi bainahuma wa nahwih, karena keakraban antara keduanya. Artinya orang yang dijawab dengan isyarat tadi enggak akan tersinggung. Nah, dia tahu enggak akan tersinggung karena keakraban antara keduanya. Enggak akan tersakiti karena keakraban antara keduanya. Nah, atau karena sebab yang lain. Kalau kondisinya seperti ini, memungkinkan bagi dia untuk menjawab dengan isyarat ketika dimintai bantuan atau ketika ditanya. Fal aula an yujibahu bil isyarah, maka yang lebih utama adalah menjawabnya dengan isyarat. Ya. Walayaktu al-qiraah, dan tidak berhenti dari membaca Al-Qur'an atau tidak memutus bacaannya. Nah. Fa in qata'aha jaza. Dan jika dia memutusnya, boleh saja. Boleh saja dia memutus bacaannya, kemudian dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi. Wallahu a'lam. Ya, sekarang dia masalahnya diminta bantuan atau ditanya dengan suatu pertanyaan sedangkan dia sedang membaca Al-Qur'an. Misalkan dia sedang membaca Al-Qur'an, kemudian saudaranya bertanya, ya Abdullah misalkan, di mana kunci mobil misalkan, ya. Dia sedang membaca Al-Qur'an, maka dia apa? Memungkinkan bagian untuk menjawab dengan isyarat, ya. Dan kakaknya enggak akan tersinggung dengan jawaban isyarat tadi karena saking akrabnya antara keduanya. Dia menjawab dengan isyarat, misalkan dengan tunjuk, ya. Dia sambil membaca kemudian sambil menunjuk, artinya di sana kuncinya gitu. Maka yang lebih aula seperti ini, menjawab dengan isyarat ketika memungkinkan, ya. Ketika orang yang bertanya tadi tidak kecewa jika dijawab dengan isyarat. Nah, sehingga dia masih tetap melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, ya, dan tidak terputus bacaannya. Dan kalaupun dia memutusnya, berhenti kemudian dia menjawab di atas meja misalkan, ya, maka boleh baginya untuk berhenti dari membaca, ya. Kemudian jika dia ingin melanjutkan, maka dia lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Namun yang lebih aula, jika memungkinkan menjawab dengan isyarat, maka jawablah dengan isyarat supaya tidak terputus bacaan Al-Qur'annya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhulu.